Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabarang dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan ke ruang dengan antum dari kajian siaran ulangan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ibrahim Yusuf Iskandar dengan pembahasan pendidikan anak dengan tema Siapakah yang bertanggung jawab di dalam pendidikan anak? Selamat menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allahu ta'ala fil qur'anil 'azhim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalah ikhwani fiddin azakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita memulai pembahasan baru dari sebuah kitab Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli yang ditulis oleh Muhammad Suwaid yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul Cara Nabi dalam Mendidik Anak. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, para pendengar dari Allah SWT, kitab ini kitab yang wakili dari beberapa kitab Islam yang berbicara tentang masalah mendidik anak dari awal sampai akhir. Insyaallah kita akan ikuti bagaimana pembahasannya. Dan kitab ini telah diterjemahkan, telah dicetak di beberapa penerbit, di antaranya adalah penerbit Al-Iktisam, Cahaya Umat, dan juga Cahaya Wafak Press. Ada beberapa penerbit yang lagi yang lain yang kita temukan di sana. Saya lupa namanya. Ini menunjukkan bahwasannya antusiasnya para penerbit untuk menerbitkan kitab ini. Dan insya Allah isinya masya Allah sangat bagus sekali untuk dimiliki oleh para orang tua. Sehingga kita bisa mengambil manfaat yang lebih maksimal di dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan di dalam keluarga kita. Para pendengar Allah SWT, kitab ini memulai pembahasannya adalah dari sisi tanggung jawab pendidikan. Siapakah yang harus bertanggung jawab dalam pendidikan anak? Sering kita dengar percekcokan antara suami dengan istri ketika anaknya sudah menyimpang dari rel-rel kebenaran. Ketika ibunya sudah angkat tangan di dalam menangani pendidikan anaknya. Ketika bapaknya melihat dengan penuh rasa heran, dengan menutupi rasa malunya melihat tingkah laku anaknya, suami istri saling menyalahkan. Suaminya menyalahkan istrinya tidak pecus mengurus anak dan mendidik anak. Istrinya pun tidak kalah sengitnya menyalahkan bapaknya yang senantiasa sibuk di luar rumah, tidak ada waktu untuk anak-anaknya. Kita sering dengar juga bagaimana antara orang tua dengan sekolah saling menyalahkan. Orang tua menyalahkan sekolah karena tidak bisa mendidik anak-anaknya. Sementara sekolah pun menyalahkan orang tua yang tidak bisa kerjasama dengan sekolah di dalam mendidik anak. Hal ini sering terjadi. Ini semuanya tidak akan terjadi kalau kita, wahai kaum muslimin, memahami pendidikan anak kita tanggung jawab siapa. Ma'asyiral muslimin, Allah SWT. Anak adalah amanat Allah. Itulah perkataan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya. Hatinya masih suci bagikan tambang asli yang masih bersih dari segala corak dan warna. Ia siap dibentuk untuk dijadikan apa saja, tergantung keinginan pembentuknya. Kalau dia dibiasakan dan dibina untuk menjadi baik. Kebalikannya, kalau dia dibina dan dibiasakan dengan kebiasaan yang jelek. Kedua orang tua, para guru dan pendidiknya pun akan menuai kebahagiaan dunia dan akhirat ketika mereka memberikan perhatian dan memberikan kebiasaan kepada anak ini dengan kebiasaan yang baik, dengan pendidikan yang baik. Sebaliknya, bila dibiasakan dalam keburukan dan diabaikan pembinaannya, penyimpangannya tidak pernah diluruskan, dibiarkan, maka buruklah jiwanya. Jadilah ia seperti binatang ternak, seperti hewan. Perilakunya tidak tahu halal dan haram. Dan orang tua akan menjadi orang yang paling rugi dan paling tersiksa dengan pola tingkah. Maka menurut Imam Ghazali, orang tua dan para pendidik adalah turut menanggung dosa kegagalan pendidikan ini. Namun, siapakah yang paling bertanggung jawab dalam masalah pendidikan ini? Tentu ada alasan, ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan siapakah yang paling bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa arti dari menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah ajarkan kebaikan kepada dirimu dan keluargamu. Al-Imam Fahlur Razi mengatakan dalam tafsirnya, jagalah dirimu dan keluargamu. Maksudnya adalah perintahkan dirimu dan keluargamu untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Muqatil bin Sulaiman mengatakan, seorang muslim hendaklah mendidik diri dan keluarganya, memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ketika Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalian dan keluarga kalian, konteks kalimatnya adalah kepada pemimpin keluarga. Allah berbicara kepada pemimpin keluarga untuk menjaga diri dan keluarganya, anak dan istrinya dari api neraka. Bagaimana mendidik? Menjaga dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib tadi, adalah ajarkan kebaikan kepada mereka. Didiklah mereka. Berarti pendidikan yang pertama kali yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah suami sebagai pemimpin rumah tangga. Suami sebagai pemimpin rumah tangga. Ini nomor pertama. Nomor yang kedua tentu adalah istrinya. Karena dalam sebuah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. warajulun ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap laki-laki suami adalah pemimpin dalam dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi ahli baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dia memimpin anak-anaknya. Memimpin rumah tangga setelah suami. Inilah dua orang yang paling bertanggung jawab tentang pendidikan anak-anaknya. Lebih tegas lagi, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kedua orang tuanya yang bertanggung jawab atas perubahan agama fitrah anaknya sehingga menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kedua orang tuanya yang bertanggung jawab atas perubahan fitrah anaknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Apa arti fitrah di situ? Para ulama mengatakan al-fitrah di situ adalah al-Islam. Karena setelah menyebutkan fitrah, Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama agama. Yuhawidanihi au yunassiranihi ayumajisanihi. Jadi fitrah, al-fitrah adalah Islam. Setiap anak yang lahir, siapapun orang tuanya, orang kafirkah dia, orang ateiskah dia, orang musyrikkah dia, anaknya terlahir ke dalam kondisi fitrah, dalam kondisi mengakui hanya satu Tuhan yang mereka saksikan, yang mereka akui. Maka disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah SWT mengatakan, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ketika Allah SWT mengambil kesaksian kepada kita semuanya, kepada anak Adam, ketika kita belum pernah terlahir ke dunia ini, Allah meminta kesaksian kepada seluruh yang akan lahir di dunia ini. Allah bertanya kepada kita semuanya, kepada anak-anak kita, sebelum mereka lahir, sama pertanyaannya dengan kita. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Allah SWT mengambil kesaksian kepada kita semuanya, kepada seluruh anak Adam, kepada anak-anak kita. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Yang telah menciptakanmu, yang telah mengaturmu, yang telah mendidikmu. Kalau kita semuanya dulu mengatakan, bala syahidna, benar ya Allah, kami menjadi saksi, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Rabbku, yang satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berhak untuk dituhankan, dan diagungkan di alam semesta ini. Inilah fitrah. Fitrah kita, manusia, fitrah anak-anak kita. Nah, ketika fitrah ini berubah menjadi syirik, menyekutukan Allah, sebagaimana agama-agama yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, agama Yahudi, agama Nasrani, agama yang memiliki kewenangan untuk memilih ibu bagi anak-anaknya, memilihkan sekolah untuk anak-anaknya, adalah di tangan suami. Maka penanggung jawab pendidikan, yang pertama kali penanggung jawab utamanya adalah suami, baru istri, dan kemudian para guru yang dimintai pertolongan untuk mendidik anak-anaknya. Itulah pihak-pihak yang harus bertanggung jawab tentang pendidikan dalam skop yang lebih luas. Ma'asyiral muslimin Allah SWT. Sekali lagi, tanggung jawab pendidikan itu diletakkan dibebankan oleh Allah SWT di atas pundak orang tua. Para pendengar Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam risalahnya Ayyuhal Walad, wahai anak. Beliau mengatakan bahwa perumpamaan proses tarbiyah pendidikan itu seperti usaha para petani dalam merawat tanamannya. Dia akan berusaha merawat tanaman itu dengan mencabuti rumput-rumput yang tumbuh di sekitarnya. Dia akan berusaha menyiram dan memupuk tanamannya agar dia tumbuh subur. Di sana ada membuang rumput-rumput, hama-hama yang harus dibuang. Di sana ada tarbiyah pendidikan menanamkan konsep-konsep akidah. Tapi di sana juga harus membersihkan racun-racun yang harus dibuang dalam pendidikan. Pengaruh-pengaruh lingkungan yang buruk. Pemikiran-pemikiran yang akan meracuni pendidikan anak-anak kita, itu yang harus dibuang. Itulah proses pendidikan. Disinilah orang tua dituntut untuk bisa membedakan mana yang racun dan mana yang makanan yang harus dimakan oleh anaknya. Mana yang harus disuapkan kepada anak, yang harus diberikan kepada anak agar anak memakannya, mengikuti arahan orang tua. Dan mana yang menjadi racun bagi pendidikan untuk dari anak kita, yang meracuni pemikiran anak-anak kita. Di sini membutuhkan ilmu. Maka orang menjadi orang tua bukan sesuatu yang gampang. Dia harus belajar menjadi orang tua. Dia harus berbekal dengan ilmu. Orang tua harus paham tentang ilmu karena dia adalah sebagai pendidik bagi orang, bagi anak-anaknya. Dia harus bisa membentengi anaknya dari segala racun pemikiran yang akan merubah dan menyimpangkan fitrah anak-anaknya. Ketika kita berbicara tentang masalah ini, bekal ilmu yang harus dimiliki oleh orang tua, yang harus dimiliki orang tua untuk membedakan mana racun pendidikan dan mana makanan pendidikan yang harus diberikan kepada anak. Buku ini apakah racun atau makanan yang sehat untuk anak kita? Media ini racun ataukah makanan yang bergizi untuk anak kita? Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan tentang makanan yang bergizi secara jasadiah, tidak. Akan tapi makanan ilmu, makanan pendidikan untuk anak kita itu apa? Itu yang harus diketahui oleh para orang tua. Buku-buku yang sehat untuk anak kita itu yang bagaimana? Buku-buku yang meracuni anak kita yang bagaimana? Media yang meracuni anak kita yang seperti apa? Media yang sehat untuk anak kita yang seperti apa? Disitulah dibutuhkan kejelian dari para orang tua yang menginginkan keberhasilan dalam mendidik anak-anaknya. Al-Imam Ibnul Qayyim menegaskan, nah, masalah tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak dengan menukil pendapat ahli ilmu yang menyatakan bahwa pada hari kiamat nanti orang tua akan ditanya terlebih dahulu tentang anak-anaknya sebelum Allah bertanya kepada anak-anaknya tentang bapak-bapaknya. Subhanallah, para ulama, kata Imam Ibnul Qayyim, menyatakan bahwa Allah nanti akan bertanya kepada orang tua tentang hak anak-anaknya sebelum Allah bertanya kepada anak-anaknya tentang hak orang tuanya. Bagaimana sikapnya? Orang tua wajib menunaikan hak anaknya sebagaimana anak pun wajib menunaikan hak orang tuanya. Orang tua dulu yang ditanya. Karena di tangan orang tualah nasib pendidikan anak-anaknya. Bagaimana anaknya bersikap kepada orang tua? Dari orang tuanya dulu. Bagaimana dulu mensikapi, memperhatikan anak-anaknya? Karena Nabi Muhammad SAW berkata, Wa'dilu bain auladikum. Berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Berlaku adil dalam pemberian kepada semua anak. Dan berlaku juga dalam masalah kebaikan dan kasih sayang di antara anak-anak. Usahakan kita bisa berlaku adil kepada anak-anak. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan seperti itu. Dengan kata lain, bahwa orang tua harus menunaikan hak anak terlebih dahulu. Menunaikan hak anak terlebih dahulu. Sebelum dia menuntut anaknya menunaikan hak orang tuanya. Karena anaknya tidak akan mungkin menunaikan hak orang tua tanpa bantuan orang tua yang telah mendidiknya. Dia tidak akan mungkin bisa berbakti dan menyantuni. Perhatikan orang tuanya kelak. Kalau orang tuanya dari kecil tidak pernah memperhatikan dia. Tidak pernah membimbing dia. Tidak pernah mendidik dia. Tidak pernah memberikan kasih sayang kepadanya. Sang anak tidak akan bisa menunaikan hak orang tua. Tanpa terlebih dahulu, orang tua menunaikan hak anak-anaknya. Maka dari itu, ada satu kisah yang disebutkan oleh beberapa kitab, di antaranya adalah Kaifatu Rabbi Waladan Salihan yang disebutkan oleh Al-Maghribi dalam kitabnya tersebut. Dan juga di sini dalam kitab ini juga disebutkan kisah tentang kedurhakaan orang tua, kedurhakaan anak kepada orang tua. Ada seorang bapak yang sudah tua mengadukan kedurhakaan anaknya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika itu Umar pun terperanjat. Bagaimana mungkin seorang anak berlaku kasar kepada orang tua yang sudah tua renta seperti ini? Ini anak kurang ajar. Akhirnya diperintahkan untuk memanggil sang anak. Setelah datang, Umar bin Khattab sudah memasang wajah yang memerah. Dengan bertanya, wahai anak, engkaukah yang telah berani berdurhaka kepada bapakmu yang sudah tua seperti ini? Maka sang anak bertanya, wahai Amirul Mukminin, jangan marah lebih dahulu. Bolehkah aku bertanya kepadamu tentang masalah ini? Maka Umar mengatakan, silakan. Wahai Amirul Mukminin, apakah hak seorang anak kepada orang tuanya? Apakah hak seorang anak kepada orang tuanya, wahai Amirul Mukminin? Maka Umar bin Khattab mengatakan, hak anak atas orang tua adalah dipilihkan ibu yang salihah. Yang kedua, diberi nama yang baik. Yang ketiga, diajarkan Al-Quran kepadanya. Maka sang anak mengatakan, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, dia tidak memilihkan untukku seorang ibu kecuali seorang budak yang tidak tahu tentang adab. Budak wanita yang tidak pernah tahu bagaimana cara mendidikku. Dan dia memberikan kepadaku nama harb yang artinya perang. Dan dia tidak pernah mengajarkan kepadaku walau satu huruf pun dari Al-Quranul Karim. Maka dengan serta-merta Umar bin Khattab membentak kepada orang tua tadi. Wahai orang tua, kalau dulu engkau telah menyia-nyiakan anakmu, maka pantaslah hari ini engkau disia-nyiakan anakmu. Maka pergilah. Bagaimana kesudahan orang tua yang tidak menunaikan hak anak-anaknya. Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan. Kedurhakaan orang tua kepada anaknya adalah ada pada tiga sisi menurut Umar bin Khattab. Dia tidak memilihkan ibu yang baik, yang salihah untuk anak. Ketika dia menikah dulu, tidak pernah timbangan dari sisi agama. Tidak pernah timbangan dari sisi akhlak, dari sisi ilmu, dari sisi kecerdasan. Tapi timbangannya adalah syahwat semata. Timbangannya syahwat semata. Dia menikah hanya untuk dirinya, bukan untuk anak-anak. Dia menikah hanya untuk melampiaskan nafsunya saja, untuk bersenang-senang saja. Dan dia tidak pernah mempertimbangkan jauh ke depannya nanti. Bagaimana, apakah orang seperti ini pantas untuk menjadi ibu dari anak-anakku? Apakah orang seperti ini mampu nanti mendidik anak-anakku? Dan ketika memberikan nama pun dia tidak memilih nama yang terindah untuk anaknya. Karena nama adalah harapan dari orang tua yang tersimpul dalam sebuah nama. Kalau namanya kasih nama perang, berarti dia menginginkan anaknya adalah jago perang, yang garang, pemarah, yang suka dengan permusuhan, pertengkaran. Atas kalau orang kita dengan sikap yang seperti ini. Kalau begitu, maka marilah kita belajar menjadi orang tua. Belajar mengenal dan menunaikan hak-hak anak kita. Apa sih hak anak kita? Bagaimana kita menjadi orang tua yang baik? Karena tidak serta-merta setiap orang yang memiliki anak akhirnya dia menjadi orang tua yang baik. Belajar menjadi orang tua yang baik, itulah yang harus kita lakukan sekarang ini. Bagi kita yang telah memiliki anak, tentu yang pertama adalah kita mengenal dulu apa hak-hak dari anak-anak kita yang harus kita tunaikan. Tadi, memilihkan ibu yang baik, memilihkan nama yang baik, mengajarkan Al-Quran. Umar bin Khattab menyimpulkan hanya dari tiga sisi saja. Tentu ini bukan membatasi hak anak yang lain. Karena anak juga membutuhkan nafkah yang tidak disebutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hanya menyimpulkan yang paling esensi dalam dunia pendidikan adalah ibu, nama, doa dari orang tua, dan ketiga adalah materi yang akan diajarkan, yaitu Al-Quranul Karim. Memilihkan ibu, apakah rahasia di balik itu? Kenapa memilihkan ibu yang salihah untuk anaknya menjadi hak yang pertama yang harus ditunaikan oleh seorang ayah? Ketika calon ayah ini, ketika calon suami ini, para pemuda ini hendak menikah, sebelum dia menikah, maka mana, bagaimana dia harus menunaikan hak anaknya, calon anaknya nanti? Subhanallah, ini menunjukkan begitu dalam dan begitu menyeluruhnya pertimbangan Islam ketika menyuruh para sahabat untuk menikah. Ada cara dalam memilih istri. Di sana ada rahasia yang tersembunyi, yang sangat dalam. Manfaat memilih istri yang salihah. Rasulullah SAW mengatakan, "Tahayyaru linutfikum." Pilihlah tempat mani-mani kalian. Tempat mani kalian. Pilihlah istri-istri kalian. Tempat kalian menunaikan atau menanam bibit-bibit kalian nanti. Istri kalian. Di mana kalian akan menanam, yaitu menyerahkan anak kalian kepada. Mani itu akan menumbuhkan seorang anak nantinya. Kita disuruh memilih tempat yang cocok untuk tumbuhnya anak-anak kita. Dari rahim seorang wanita yang cocok untuk anak-anak kita. Yang anak kita akan tumbuh dari belehan dan kasih sayang wanita tersebut. Sebagaimana perumpamaan daripada Imam Al-Ghazali tadi. Mendidik anak seperti seorang petani dalam menanam tanamannya. Tentu seorang petani ketika menanam tanaman, dia akan memilih bibit yang baik terlebih dahulu. Dia akan pilihkan tanah yang gembur, yang subur, yang nanti akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanaman yang dia tanam. Yang tanah itu mampu menyuburkan tanamannya. Mampu memberikan mineral-mineral dan unsur-unsur hal yang lainnya yang sangat dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Tentu kita sebagai calon ayah, yang untuk bagi anak-anak kita, kita harus pilihkan untuk anak-anak kita seorang ibu yang mampu memberikan apa yang dibutuhkan dalam pertumbuhan pendidikan anak-anak kita. Adab dan ilmu. Akhlak dan muamalahnya. Itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Yang dia akan tumbuh dan berkembang dalam asuhan dan belehannya. Jadi menikah bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat kita saja. Menikah bukan hanya untuk diri kita saja. Tapi jauh pertimbangan ke depan. Menikah, aku menikah bukan hanya untuk diriku. Tapi untukmu, untukmu wahai anakku. Maka sebagian para ulama, kupilihkan, kunikahi dia wahai anakku. Kunikahi ibumu wahai anakku, karena untuk dirimu. Kupilihkan engkau wahai anakku, seorang ibu yang salihah. Itu menunjukkan seorang calon ayah yang demikian memperhatikan pendidikan untuk anak-anaknya. Rasulullah SAW mengatakan, tazawwaju walud al-wadud. Nikahilah wanita yang al-walud, yang subur. Yang akan melahirkan banyak anak. Al-wadud. Yang kasih sayang, memiliki kasih sayang. Memiliki kelemah lembutan kepada anak-anak, kepada sama. Bukan sekedar wanita yang subur. Tapi dia harus subur dan penyayang. Memiliki kasih sayang. Memiliki perasaan yang lembut. Memiliki kasih sayang kepada anak-anak. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan, memberikan rambu-rambu kepada para pemuda. Kepada orang-orang yang ingin menikah agar memilihkan untuk istrinya, untuk anaknya. Seorang istri yang penyayang, yang tidak bengis, tidak kasar, yang santun tutur katanya, yang lembut, yang berkasih sayang. Kata-katanya menunjukkan kasih sayangnya. Tidak kasar, tidak keras kepala, tidak suka teriak-teriak. Inilah wanita yang lembut. Wanita yang kasih sayang. Wanita seperti inilah yang akan bisa menghantarkan anak kita menjadi anak yang saleh. Kasih sayang inilah yang dibutuhkan anak kita untuk tumbuh dan berkembang nantinya. Dia membutuhkan kasih sayang orang tua, kasih sayang ibunya. Kalau istri kita tidak memiliki kasih sayang, apa yang akan diserap oleh anak kita? Sifat bengis dan kejam, kasar. Itulah yang akan diwariskan oleh anak-anak kita ketika kita tidak memilih untuk anak kita ibu yang memiliki kasih sayang. Kasih sayang inilah yang dibutuhkan oleh seorang ibu dalam mendidik anak. Itulah bekal yang paling utama seorang ibu sebagai guru bagi anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu agama keluarga. Segala tugas dan kewajiban seorang mukmin terhadap keluarga dan rumah tangganya telah ditetapkan dalam Islam. Tugas dan kewajibannya. Keluarga, keluarga muslim adalah merupakan asas dasar terbangunnya jamaah Islamiyah. Ia ibarat sebuah sel yang terkait dengan jaringan sel-sel yang lain. Ini keluarga satu, soleh. Terus, keluarga yang soleh membangun masyarakat yang soleh. Masyarakat yang soleh membangun negara yang soleh. Berarti penentu keberhasilan pendidikan itu di mana? Di keluarga. Penentu keberhasilan pendidikan itu adalah di keluarga. Tertumpu pada keluarga. Kebaikan suatu negara ditentukan kebaikan. Kebaikan sebuah masyarakat ditentukan kebaikan dari negara tersebut. Dan keluarga ditentukan kebaikannya oleh pasangan suami dan istri. Pasangan suami dan istri. Disinilah letaknya peran seorang istri. Dia sebagai anggota masyarakat yang menentukan kebaikan sebuah keluarga, masyarakat dan negaranya. Maka sebagian syair mengatakan, wanita itu adalah tiang negara. Maka baik wanita itu, baiklah negara. Rusak wanita, rusaklah negara. Lihatlah, semua negeri manapun juga, ketika wanita itu rusak, maka rusaklah negara tersebut. Wanita dalam sebuah negeri itu salihah, muti'ah. Maka akan tumbuhlah di negeri tersebut orang-orang yang saleh. Karena di dalam rahimnya itulah dia menjadi pabrik, menjadi dapur terbentuknya generasi-generasi yang akan datang. Kita sangat berharap kebaikan generasi yang akan datang itu ditentukan oleh kebaikan wanita-wanita sekarang ini. Mendidik bukan hanya satu hari, dua hari kita bisa menuai hasilnya. Akan tapi dalam pendidikan itu kita akan bisa tuai dalam jangka waktu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Ditentukan pendidikan pada hari ini. Maka ada seorang dai yang mengatakan bahwa saya percaya kepada kekuatan ilmu pengetahuan. Saya percaya kepada kekuatan ilmu dan teknologi. Namun saya lebih percaya kepada kekuatan tarbiyah, kekuatan pendidikan. Kekuatan pendidikan jauh dia lebih percaya. Di manakah letaknya kekuatan pendidikan? Asas dasarnya, basisnya adalah keluarga. Di manakah basis keluarga ini yang paling menentukan, wahai kaum muslimin? Penentunya adalah para istri. Penanggung jawabnya adalah seorang suami, penentunya adalah istri. Karena istri yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk tetap di rumah, perhatikan dan mendidik, mengasuh anak-anaknya. Pembagian tugas secara fair dalam Islam. Sang suami mencari nafkah di luar rumah. Sang istri mengurus di dalam keluarganya. Allah menegaskan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Wahai para wanita, hendaknya kalian tetap dalam rumah-rumah kalian. Itu kebaikan kalian. Kehormatan kalian tidak akan pernah terlecehkan. Anak-anak kalian akan tetap terjamin dalam pendidikan dan pengasuhan kalian. Masyarakat kalian akan tetap baik. Negara kalian akan tetap kokoh dan tangguh dan jaya. Menuai kemenangan dan kejayaan. Selama kalian, wahai para wanita, tetap dalam rumah kalian. Konsep Islam. Maka racun yang paling berbahaya bagi kaum muslimah sekarang ini adalah racun emansipasi yang sengaja dihembuskan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak dan merusak masyarakat Islam, negara Islam. Barangkali itulah pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk meluaskan pembahasan, kami persilahkan kepada para pendengar untuk menyampaikan apa yang menjadi masalahnya. Akhirnya waktu kami kembalikan kepada Abu Afif sebagai pembawa acara. Tafadhol. Syukran sebar kelasi kata sematri kajiannya. Seberang dimanapun Anda berada, demikian sesi pembahasan bersama beliau mengenai kajian mengenai pendidikan anak, yaitu mengenai pembahasan kitab cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik anak, dan juga beliau telah menjelaskan tanggung jawab siapakah bagi pendidikan anak. Dan kita, sahabat hang dimanapun Anda berada, saatnya kita melakukan dialog interaktif bersama beliau. Bagi antum yang punya pertanyaan mengenai sekitar pendidikan anak, antum bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0778468106 dan juga di 0778467106 bagi antum yang berada di luar Batam. Ataupun Anda yang bertanya melalui SMS online kami, jangan lupa mengetik kode KI, kemudian spasi nama, alamat, serta pertanyaannya, dan dikirimkan ke 0856684106. Pertanyaan yang pertama kita akan bacakan dari SMS online yang berasal dari Ibu Masyitoh di Tanjung Pinang. Ustaz, saya seorang ibu mendidik anak dengan keras karena anak kalau dilembutkan tidak mau menurut. Ustaz, bagaimana dengan pendidikan dengan keras ini, Ustaz? Iya. Mendidik anak, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi, adalah seperti merawat tanaman. Dia harus memupuk agar dia cepat tumbuh dan berkembang. Tapi dia juga harus membuang hama-hama yang akan menyerang tanaman tersebut. Dalam mendidik, ada dua sifat yang harus diperhatikan oleh para orang tua, yaitu memberikan pujian dan memberikan hukuman. Pujian itu tidak mesti dalam bentuk hadiah, tapi dengan lisan. Berikan pujian kepada anak kita ketika dia berhasil. Dalam sedikit yang mungkin dalam pandangan kita kurang berarti, tapi dalam pandangan dalam diri anak tersebut merasa ini sesuatu yang luar biasa, maka kita berikan pujian kepadanya. Kalau perlu kita berikan hadiah. Ketika dia menyimpang, maka berikan peringatan kepada anak kita. Kita kasih tahu dulu. Nah, itu enggak benar. Enggak boleh. Seperti itu. Enggak juga dia tingkatkan nada suara kita. Nah, tidak boleh. Masih juga. Maka ambil tangannya atau cubit dia. Itulah yang harus dilakukan. Gak bisa langsung dengan kekerasan, dengan bentakan. Dan jangan sampai anak kita hari-hari hanya mendapatkan bentakan dan bentakan, teriakan dan teriakan, hukuman dan hukuman. Nah, terdengar dari telinga anak kita ucapan lisan dari ibunya, pujian. Maka orang anak seperti itu, anak kita juga sama. Sebel, berhadapan dengan ibunya, berhadapan dengan bapaknya yang tidak pernah memberikan kata pujian. Tidak pernah ada penghargaan kepada prestasi anak. Dia sudah mulai bisa ini, dia mulai bisa. Kasih pujian. Dan kita berikan peringatan ketika anak mulai menyimpang. Makan dengan tangan kiri. Nah, tangan kanan. Makan tangan kiri dan itu sama dengan setan. Masih juga dia masih belum ini. Kita ambil makanannya. Pakai tangan kanan. Ya. Kalau dia masih bandel lagi, kita cubit. Ibu gak mau ngasih makanan. Bagi anak yang tidak mau makan dengan tangan kanan. Contoh seperti itu. Anak suka main game misalnya. Sampai waktu salat pun dia main game. Berikan peringatan. Dengan lisan. Dengan bahasa yang jangan langsung ancaman. Nah, main game bukan sikap orang yang berakal. Menyia-nyiakan waktu, membuang-buang duit. Boleh main game sebentar, tidak boleh lama-lama. Ada jam waktunya dan seterusnya. Berikan bertahap. Peringatan. Kemudian agak tinggikan suara sedikit. Ambil tindakan dan seterusnya. Itulah yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak kita pun tidak merasa bosan dengan kita karena hanya bisa bersikap keras kepadanya. Jadi sekali lagi, imbangkan antara peringatan dan pujian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz Barakallahu Fik atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi ikuti Mas Syito. Dan kita akan menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ini Pak Ustaz. Apa, Ibu, dengan ini dari Umi Karima di Singapura. Di Singapura ini di mana, Ibu? Di Bukit Panjang. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, saya kan jauh dari anak gitu ya. Terus yang ngurus anak saya kan bapaknya. Terus umur anak saya itu 9 tahun. Kalau disuruh sholat itu kadang sholat, kadang enggak gitu ya. Terus gimana cara itu apa supaya dia semangat untuk sholat gitu. Terus apa... Maksudnya saya itu kalau dia mau sholat, anak saya itu maunya minta uang gitu. Mau sholat tapi mau minta uang gitu. Gimana caranya mendidik anak gitu supaya lancar sholatnya gitu. Udah, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Inilah salah satu problem barangkali yang sering terjadi ketika rumah tangga itu salah satu komponennya suami dan istri berpisah. Imma perpisahan itu karena perceraian atau karena safar, bekerja, salah satunya suaminya atau istrinya. Rumah tangga seperti ini akan ada ketimpangan dalam keluarganya, terutama dalam, maka usahakan sebuah keluarga itu bersatu, suami dan istri bersatu dalam satu rumah, dekat, setiap hari ketemu, bisa sama-sama memantau anak, mendidik anak. Ketika suami dan istri berpisah, entah suaminya atau istrinya yang meninggalkan anaknya, maka yang terjadi adalah kekeruhan dalam rumah tangga tersebut. Terutama barangkali adalah dari sisi pendidikan anak. Ya. Semua saja, silakan dipahami, ini pasti terjadi. Karena mendidik anak ini tidak bisa diserahkan kepada salah satu suami saja atau istri saja. Tapi dua-duanya sangat dibutuhkan. Ibu sangat dibutuhkan dalam kelemah lembutannya, dalam kesabarannya, dalam kasih sayangnya. Ayah dibutuhkan kebijaksanaannya, dibutuhkan keperkasaannya dalam pendidikan anak-anak. Karena ayah adalah seorang simbol daripada sebuah keluarga. Ketika ini tidak ada, maka akan terjadi kepintangan. Sebagaimana yang dialami oleh Ibu Karima tadi yang ada di Singapura. Dia jauh dari anaknya, anaknya di kampung bersama ayahnya. Anaknya susah untuk disuruh sholat. Dia hanya mau sholat kalau dia dikasih duit. Maka sekali lagi, pendidikan, kalau anak ini sudah umur 9 tahun, maka ini sebenarnya sudah terlambat. Mendidik itu adalah membiasakan. Sekali lagi, mendidik itu identik dengan membiasakan. Ketika orang tua membiasakan dari kecil, sholat, waktunya sholat, diajak anak itu sholat, maka dia tidak perlu lagi diajak lagi ketika sudah umur-umur seperti itu. Umur 3 tahun, 4 tahun sudah mulai diajak sholat. Nah, ayo sholat. Di samping Umi, di samping Abi. Setiap kali dia waktu sholat, dia libatkan anaknya. Dia cari anaknya untuk diajak sholat. Ini pembiasaan. Sekali lagi, pendidikan adalah pembiasaan. Kita sebutkan syair dari Abul A'la yang mengatakan, wa ansha'u nashi'ul fityani minna 'ala ma kana 'awwadahu abu. Para pemuda itu tumbuh menjadi dewasa tergantung bagaimana orang tua membiasakan mereka. Wa ma dana al-fata bihijan. Pemuda itu tidak dapat ditaklukkan oleh akal semata. Walakin yu'awiduhu tadayyuna aqrabuhu. Melainkan oleh pembiasaan agama dari orang-orang dekatnya. Pembiasaan agama dari orang-orang dekatnya. Ibunya, bapaknya, pamannya, neneknya, yang ada di dekatnya. Ketika membiasakan baik kebaikan itu pada diri anak, sejak kecil sudah dibiasakan. Waktunya pipis, dia suruh pipis. Sebelum tidur suruh pipis. Setelah maghrib, pasti diajak ngaji. Diajari ngaji. Maka begitu ketika anak itu sudah dari kecil, dari 3 tahun, dari 2 tahun, sudah mulai dibiasakan. Ibunya, bapaknya ngaji, anaknya dipangku ketika dia masih 2 tahun. Begitulah supaya anak, sekalipun anak belum bisa ngaji, belum bisa membaca, belum bisa ngomong, dia melihat kebiasaan. kebiasaan dari orang tuanya. Uminya ngaji. Anak sedang dipangku ketika umur 2 tahun, umur setengah tahun. Begitu terus. Itulah pembiasaan. Anak melihat setiap hari itulah kegiatan ibunya. Setiap kali sholat anak pun dilibatkan. Ayo kita sholat dulu. Yang seperti ini ketika dia biasakan dari kecil. Masya Allah. Kita tidak akan kesulitan lagi ketika dia sudah menjadi pokok. Ketika sudah masih ranting maka kita bisa membentuknya. Ketika sudah menjadi pokok pohon kayu maka kita tidak akan bisa membentuknya lagi. Kesulitan. Maka itulah. Arti sebuah pendidikan itu adalah hakikatnya adalah pembiasaan tentang kebaikan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mungkinkah seorang ibu yang jauh dari anaknya bisa memberikan kebiasaan yang baik kepada anak? Mungkinkah seorang bapak yang jauh dari anak bisa memberikan kebiasaan dan keteladanan yang baik kepada anak? Tidak bisa. Dua-duanya dekat dengan anak. Dua-duanya. Gak bisa salah satunya pergi. Maka inilah. Idealnya keluarga muslim adalah suami dan istri siap mendampingi anaknya. Dan dia akan berusaha untuk qanaah dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Dia akan mensyukuri. Dia akan sabar dan kesederhanaan dalam kehidupan. Maka itu jauh lebih baik bersama anak-anaknya. Daripada dia mengejar kemewahan, mengejar kekayaan, tetapi jauh daripada anak-anak. Iya, syukran sabar grafik. Dan kita akan kembali menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa dan di mana? Dengan ibu Aisyah. Ibu Aisyah di mana? Iya, di Batu Merah. Iya, silakan. Begini Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz yang ingin saya tanyakan begini. Saya kan dulu kan saya seorang menurut ceritanya saya ini kan orang anak Kristiani gitu kan. Mm-hmm. Saya diambil angkat diadopsi sama ibu seorang yang baik hati gitu. Islam ya? Iya, mm-hmm. Lalu saya masuklah ke Islam, Ustaz. Mm-hmm. Yang ingin saya tanyakan, bisa enggak Ustaz saya nantinya mendoakan ibu, walaupun bukan yang ibu kandung saya sendiri gitu. Mm-hmm. Karena iya ibu, insya Allah kita akan paham dengan pertanyaan ibu ya. Ya terima kasih Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertama kali, maka ibu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ibu telah mendapatkan hidayah Islam melalui adopsi, melalui pengasuhan anak yang dilakukan oleh seorang muslim. Inilah mungkin jalan Allah memberikan hidayah kepada ibu. Pahamilah wahai ibu, Islam ini telah Rasulullah SAW minta untuk pamannya Abu Thalib. Nuh alaihissalam juga meminta untuk anak dan istri. Nabi Lut juga meminta untuk istrinya. Nabi Ibrahim meminta untuk bapaknya. Untuk orang-orang kesayangan tersebut. Para nabi meminta hidayah Islam. Akan tapi Allah SWT tidak memberikan kepada orang-orang tersebut. Karena hidayah itu ada di tangan Allah. Maka berbahagialah wahai ibu sekalian. Yang sedang berbahagia karena Islam adalah merupakan anugerah yang termahal yang Allah berikan kepada kita. Berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah SWT dengan syukur yang banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, doakan untuk ibu dan bapak kita. Sekalipun mungkin kita tidak mengetahui ibu dan bapak kita sekarang berada di mana atau siapa namanya. Kalau dia masih hidup, mintalah kepada Allah petunjuk untuk mereka berdua. Mintalah petunjuk untuk mereka berdua. Agar Allah SWT membukakan pintu hidayah untuk mereka berdua. Kemudian, kita juga mendoakan untuk ibu atau orang tua angkat kita. yang telah mengasuh kita. Dan itu jasa yang luar biasa besar, karena sebab beliulah kita mendapatkan hidayah Islam. Karena agamanya Islam, akhirnya kita diasuh dengan bimbingan Islam. Maka itu tidak bisa terukur dengan apapun juga. Bahkan jasa ibu angkat ini jauh lebih besar daripada jasa ibu kandung kita. Karena ibu kandung kita adalah orang non-muslim. Karena tidak ada artinya hidup tanpa hidayah Islam. Ya, tidak ada hidup artinya hidup tanpa hidayah Islam. Maka dengan Islam itulah kita mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah bersyukur dan berterima kasih kepada ibu angkat kita, kepada orang tua angkat kita, dan teruslah berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukur Ustadz Barakallahu Fik. Dan satu pertanyaan yang terakhir, kami akan berikan kesempatan melalui SMS online yang berasal dari Umu Nisa tadi, Piyu. Ustadz, sejak berusia 1 tahun, orang tua saya sudah bercerai dan mereka semuanya meninggalkan saya karena sibuk dengan keluarga baru mereka masing-masing. Karena mereka semuanya sudah menikah lagi, sejak perceraian itu saya diasuh oleh nenek saya dari ibu tanpa dikasih nafkah oleh ayah saya. Dan hampir sudah 20 tahun saya tidak adakan silaturahim dengan ayah saya. Dan ketika saya mau menikah, walinya adalah kakek saya, yaitu dari bapak dari ayah. Kemudian apakah saya berdosa yang berdiam diri tanpa mencari tahu keberadaan ayah saya, karena saya merasa sakit hati sejak kecil sudah ditinggalkan ataupun ditelantarkan demikian. Subhanallah, inilah musibah, dampak negatif dari sebuah perceraian. Dampak negatif dari sebuah perceraian. Hindarkan perceraian dalam sebuah rumah tangga, karena yang akan merasakan dampak pahitnya adalah anak-anak. Dan inilah salah satunya. Anak-anak tidak ada yang mengurus. Ibunya sibuk dengan keluarga barunya. Bapaknya pun demikian. Nafkah tidak diberikan. Bimbingan apalagi. Kasih sayang kurang. Maka takutlah kepada Allah, wahai para bapak dan para ibu sekalian, ya, dari perbuatan seperti ini. Menelantarkan anak, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi nafkah. Ketika sang anak seperti ini, dia diasuh oleh neneknya, oleh kakeknya, maka tetaplah bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kasih sayang kepadamu dengan membukakan dada nenek dan kakekmu untuk mengasuhmu. Berkat mereka mengenal Islam. Kemudian, bagaimana sikap kita dengan ibu dan bapak kita? Tetaplah berbuat baik kepada mereka. Tidak ada gunanya kita dendam kepada mereka. Tidak ada gunanya kita dendam kepada mereka, kepada ibu dan bapak kita yang menjadi penyebab kita ada. Tidak ada, ibu dan bapak kita tidak pernah ada. Dan yang menjadi sebab pertama kali kita ada dan menjadi seperti ini adalah karena ibu dan bapak kita. Maka maafkan mereka. Mintalah kepada Allah SWT ampunan untuk ibu dan bapak kita. Dan berlindunglah kepada Allah agar kita nanti tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Ini menjadi ibrah bagi kita sendiri. Agar kita jangan sampai karena masalah-masalah yang sepele. Masalah-masalah egois, masalah-masalah pribadi. Hendaknya kita sabar dan menahan. Karena dampaknya akan merasakan adalah anak-anak kita. Maka sekali lagi, mohonkan ampunan kepada Allah SWT untuk bapak dan ibu kita. Dan berusahalah kita menyelidiki dan mengetahui di manakah bapak kita. Bagaimanapun juga dia adalah bapak kita yang menjadi sebab kita ada seperti sekarang ini. Maka itu jauh akan lebih berkah dalam kehidupan kita kalau kita mau melakukannya. Kesempitan-kesempitan hidup, kesempitan-kesempitan dan kesan hidup akan hilang, akan dihilangkan oleh Allah SWT kalau kita bisa mengambil dan mendapatkan ridho kedua orang tua kita. Ridha Allah fi ridha al-walidain wa suhti Allah fi suhti al-walidain. Ketika bapak dan ibu kita ridha dengan perlakuan kita, Allah akan ridha, dan Allah kalau ridha kepada kita, Allah akan memudahkan kehidupan dan keberkahan hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Subhan Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.